Bukan kapok ngajinya. Kapok saya digituin. Ya sudah, bagus. Harus kapok. Masa digituin enggak kapok? Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita dari was-was.